Putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Nyanyi dong. Mau semuanya. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa. Meski